بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد من سيقرأ الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما الله قم Barakallahu fiik. Itu hadis terakhir yang kita pelajari dari bab ini. Kemudian disebutkan oleh beliau hadis yang berikutnya dalam bab ini, yaitu bab kafaratil marid, bahwasanya sakitnya seseorang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penebus dosa-dosanya. Yang ada jemuran fadol diambil dulu enggak apa-apa. Hadis yang berikutnya dalam bab ini disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair an Abdul Rahman ibn Sa'id an abihi قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. Ini hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini yang berikutnya. Beliau menyebutkan sanadnya dan mengatakan an Abdurrahman ibn Sa'id an abihi qala kuntu ma'a Salman, ketika itu aku bersama Salman, yaitu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kuntu ma'a Salman radhiyallahu anhu al-Farisi wa'ada maridan fi kindah, dan beliau ketika itu sedang menjenguk orang sakit yang berada di Kindah, salah satu nama daerah. Falamma dakhala alaihi qala abshir, tatkala beliau yaitu Salman radhiyallahu anhu bertemu orang yang sakit tersebut yang sedang beliau jenguk di daerah yang bernama Kindah, ketika bertemu dengan orang sakit tersebut, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, abshir, bergembiralah. Fa inna maradhal mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taba, ketahuilah sungguhnya sakitnya seorang mukmin akan Allah jadikan sakitnya tersebut sebagai penebus dosa-dosanya dan juga kesalahan-kesalahannya. Kafaratan lahu, dan juga sebagai musta'taba. Nanti akan dibahas apa yang dimaksud dengan musta'taba. Jadi beliau memberitahu kepada yang sakit bahwasanya sakitnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kafarah yang pertama, dan yang kedua merupakan musta'taba. Qala wa inna maradhal fajiri kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu, dan sesungguhnya sakitnya orang yang fajir, orang yang fasik, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kal ba'ir, seperti hewan ternak. Aqalahu ahluhu thumma arsaluhu, yang dia diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan. Fala yadri lima uqila wa lima ursil. Hewan tersebut layaknya hewan tidak mengetahui kenapa dia diikat dan kenapa dia kemudian dilepas. Apa sebab dia diikat dan apa sebab dia dilepas dari ikatannya tersebut. Qala an Abdurrahman ibn Sa'id an abihi qala kuntu ma'a Salman wa 'ada maridan fi Kindah falamma dakhala 'alayhi qala abshir. Ketika itu aku bersama Salman menjenguk orang sakit di Kindah, kemudian Salman mengatakan kepada orang sakit tersebut, abshir, bergembiralah. Di sini ada faedah. Fihi jamalu adabi ziyaratil marid. Fihi jamalu adabi ziyaratil marid min hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu. Di sini ada faedah, yaitu bagusnya adab dalam menziarahi orang yang sakit dari sahabat yang mulia yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Adab yang sangat bagus dalam menziarahi orang yang sakit. Wa jamalu tawjihi wal bayani wat tadhkir. Fihi jamalu adabi ziyaratil marid min hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu. Wa jamalu tawjihi wal bayan wat tadhkir. Bagusnya adab beliau radhiyallahu anhu dalam menziarahi orang yang sakit, dan juga bagusnya arahan dan juga penjelasan dari beliau, dan juga dalam mengingatkan orang yang sedang sakit, sangat bagus sekali. Karena disebutkan tadi ketika bertemu dengan yang sakit, beliau mengatakan abshir, bergembiralah. Wa tabshirul mu'min, tabshirul muslim dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Tabshirul muslim dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Bagusnya adab beliau dan juga arahan serta penjelasan beliau kepada orang yang sakit. Ketika beliau bertemu, dia mengatakan abshir, bergembiralah. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW ketika beliau memerintahkan umatnya untuk basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Maka hal tersebut masuk dalam sabda Nabi SAW, basyiru. Tidak sampai di situ, berikutnya kita lihat di sini, nulahiz huna at-tabshir alladhi atlaqahu Salman radhiyallahu anhu. Nulahiz huna at-tabshir alladhi atlaqahu Salman radhiyallahu anhu wa lam yuqayyidhu. At-tabshir alladhi atlaqahu Salman radhiyallahu anhu walam yuqayyidhu. Kita perhatikan di sini yang berikutnya adalah berita gembira yang beliau sebutkan kepada orang sakit tersebut, beliau sebutkan secara mutlak, bergembiralah. Tidak disebutkan lam yuqayyidhu, tidak beliau kaitkan dengan kegembiraan tertentu. Misalnya bergembiralah dengan kesembuhan yang sebentar lagi insyaallah akan sembuh. Tidak beliau kaitkan dengan kegembiraan kafarah, bergembiralah dengan kafarah. Atau yang lainnya, bergembiralah dengan kamu masih diberikan orang-orang yang bisa menyungukmu dan menghiburmu. Tidak beliau kaitkan dengan itu semua. Beliau mengitlakan tabshirnya. Unzuru atau nulahiz huna ila at-tabshir alladhi atlaqahu Salman radhiyallahu anhu wa lam yuqayyidhu. Kita lihat tabshir yang mutlak dari Salman tidak dikaitkan dengan kegembiraan tertentu, imma itu syifa, imma itu kafarah atau thawab, imma itu ziyaratul marid dan lain sebagainya. Fahuwa mutlaqah. Ini merupakan tabshir yang mutlaqah. Mutlaqah bikulli khairin ajilin wa ajil. Mutlaqah bikulli khairin ajilin wa ajil. Beliau sampaikan berita gembira tersebut dengan cara yang mutlak, tidak dikaitkan dengan berita gembira tertentu, tapi beliau itlakan maka mencakup semua berita gembira, baik yang disegerakan maupun yang nanti akan datang, baik itu kegembiraan di dunia maupun di akhirat, kegembiraan dalam urusan kesembuhan dan kehidupannya di dunia ataupun kafarah dan juga thawab di akhirat nanti. Beliau itlakan hal tersebut, maka tatkala orang sakit mendengar berita gembira atau mendengar kabar gembira yang mutlak tidak dikaitkan, maka orang sakit tersebut akan sibuk memikirkan apa yang akan dia dapatkan dari berita gembira tersebut. Dia akan memikirkan bahwasanya insya Allah sebentar lagi kesembuhan akan datang. Dia akan memikirkan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sakit ini sebagai kafarah insya Allah, dan seterusnya apa yang dia pikirkan dari berita-berita gembira yang sangat banyak sekali, karena disampaikan oleh beliau secara mutlak tidak dikaitkan dengan tafsir tertentu. Baik. Maka ini sangat bagus adab ziaratul marid dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka orang sakit ketika diberitakan kabar gembira yang mutlak tadi, dia akan sibuk memikirkannya dan mengurangi rasa sakitnya. Berbeda dengan orang yang sibuk dengan menceritakan tentang apa yang dia rasakan dari sakitnya tersebut, maka dia akan lupa dengan berita-berita gembira, lupa dengan satu kabar gembira, apalagi kabar-kabar gembira yang sangat banyak. Dia akan sibuk juga dengan sakitnya tersebut dan bahkan akan menambahkan sakitnya. Maka fihi jamal adab ziyaratil marid wa jamal at-tawjih wal bayan wat tadzkir bi tabshirihi li al marid wa hadha at tabshir mutlaqah wa lam yuqayyidhu radhiyallahu anhu bi syai'. Baik, ini yang pertama, berita gembira yang beliau sampaikan kepada orang sakit dan beliau sampaikan secara mutlak. Dan ini yang al-asal fi ziyaratil marid. Ini yang merupakan asal dari dari ziyaratul marid, yaitu membawa kabar gembira, membuat yang sakit senang. Dan itu akan membuat dia cepat sembuh dan melupakan rasa sakitnya. Kemudian setelah beliau memberikan kabar gembira, beliau menjelaskan penjelasan, memberikan taujih kepada al-marid. Qala radhiyallahu anhu, "Inna maradhal mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taba." Beliau mulai menjelaskan penjelasan atau memberikan ilmu kepada al-marid. "Inna maradhal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taba." Betapa bagusnya penjelasan ini. Beliau menyebutkan sesungguhnya sakitnya seorang mukmin akan Allah jadikan sakitnya tersebut sebagai kafarah untuk dia dan musta'taban untuk dia. Yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taba. Yani, عندما يصاب المسلم أو المؤمن بمرض, عندما يصاب المسلم أو المؤمن بمرض, tatkala seorang muslim atau mukmin ditimpa al-marad, fa inna hadha al-marad yaftah lahu babaini min abwabil khair. Tatkala seorang muslim atau mukmin ditimpa al-marad, ketahuilah bahwasanya marad ini, penyakit ini, yaftah lahu babaini min abwabil khair. Penyakit tersebut yang menimpanya menyebabkan dia mendapatkan dua pintu kebaikan, atau penyakitnya tersebut membukakan untuknya dua pintu kebaikan. Babain min abwabil khair, dari pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Dengan sebab penyakit akan terbuka untuknya dua pintu kebaikan. Babain min abwabil khair. Al-babul awal at-takfir. Yang pertama adalah at-takfir. Sudah lewat apa itu takfir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yaj'al hadzal marad kafaratan lahu li khotayah wa dhunubah. Al-babul awal at-takfir, yaitu penghapusan dosa. Wa huwa mawdi'u syahid min al-hadits lit-tarjamah. Dan di sini letak syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab mengapa Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab kafaratul marid, karena syahid ini, yaitu al-marad yaftah li al-marid bab at-takfir, fa hadha mawdi'u syahid min al-hadis lit-tarjamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan untuknya penyakit, menghapuskan untuknya kesalahan dan dosa-dosanya. Walihada 'ala al-marid an yahtasiba maradahu wa ta'abahu kafaratan li khotayah. Dan sudah lalu juga bahwasanya maka dari itu hendaknya seseorang yang ditimpa al-marad hendaknya dia yahtasib maradahu kafarah. Hendaknya dia mengharapkan dengan sakitnya tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kafarah bagi kesalahan-kesalahannya dan juga dosa-dosanya. Alal marid an yahtasiba maradahu wa ta'abahu kafaratan li khotayah. Tidak seperti yang diingatkan oleh Asy-Syarih pada pertemuan yang lalu, beliau mengingatkan panjang lebar berkaitan dengan ihtisab. Kemudian beliau menyampaikan di akhir, hadihi rahmah, ini merupakan rahmat dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nakhafu an nudayyi'aha bi faqdin niyyah, yang mana kita khawatir dengan tidak adanya niat, tidak adanya ihtisab, kemuliaan atau keutamaan tersebut akan hilang cuma-cuma dari kita. Tapi ini al-babul awal, pintu kebaikan pertama yang terbuka untuk orang sakit, yaitu babut takfir. Al-babu tsani qala radhiyallahu anhu wa musta'taba. Pintu kebaikan yang kedua yang terbuka untuk al-marid disebabkan maradnya, penyakitnya. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan wa musta'taba. Ai majalan lil marid an yu'atiba nafsahu. Ai, apa maksudnya musta'taba, yang akan terbuka untuk orang sakit? Majalan lil marid an yu'atiba nafsahu wa an yalumahu wa an yatadhakkara halahu. Majal, kesempatan. Majalan, kesempatan lil marid, untuk orang sakit. An yu'atiba nafsahu wa an yalumahu wa an yatadhakkara halahu. Kesempatan untuk orang sakit untuk dia menegur dirinya, yu'atib nafsahu, mencela dirinya bahwasanya dia memiliki banyak kekurangan, wa an yatadhakkar halahu, dan juga kesempatan bagi orang sakit untuk dia mengingat tentang keadaan dirinya, untuk muhasabah. Jadi ini termasuk pintu kebaikan yang sangat besar terbuka untuk orang sakit, yaitu musta'taba, kesempatan untuk dia menegur dirinya, mencela dirinya, mengingat tentang keadaan dirinya yang banyak kesalahan dan kekurangan dan juga dosa. Disebutkan oleh para ulama, kam min insanin fi firashil marad, kam min insan, betapa banyaknya manusia, fi firashil marad, di kasur yang terbaring di atas kasur karena sakit, yuftah alaihi min muhasabatin nafs, yuftah alaihi min muhasabatin nafs walaumiha wattawbah walinabah, yuftah lahu min muhasabatin nafsi walaumiha wattawbah walinabah. Betapa banyaknya manusia yang ketika dia terbaring di kasur karena sakit, dia akan dibukakan atau akan terbuka untuknya, atau dia memiliki kesempatan untuk muhasabatun nafs, mengoreksi diri, mencela dirinya karena banyak terjatuh dalam kesalahan, kemudian dia bertaubat dan kemudian dia berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan dan melakukan amal soleh. Betapa banyaknya keadaan mereka yang seperti ini disebabkan karena mereka sedang terbaring dalam di atas kasur karena al-marad, karena sakit. Ma la yuftah 'ala al-ashihha wal aqwiya. Ma la yuftah 'ala al-ashihha wal aqwiya. Yang mana hal tersebut, keadaan yang seperti itu tidak terjadi pada orang-orang, atau sedikit terjadi pada orang-orang yang dalam keadaan kuat dan sehat. Jadi ini merupakan ni'matun minallah subhanahu wa ta'ala, merupakan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan pintu kebaikan yang sangat besar, di samping kafarah dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bermuhasabah, taubat, wal inabah, yang mana sangat banyak sekali kejadian seperti itu, yang mana sedikit terjadi pada orang-orang yang dalam keadaan sehat dan kuat. Maka ini merupakan ni'matun minallah subhanahu wa ta'ala ala 'abdihi, termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, diuji dengan rasa sakit, an yabtalihi bihadzal marad, diuji dia dengan rasa sakit, alladhi yuqidhuhu bihi wa yuhyi bihi qalbah, alladhi yuqidhuhu bihi wa yuhyi bihi qalbah, yang mana dengan rasa sakit itu dia akan terbangun dari kesalahan-kesalahannya, akan bangkit dari dosanya, dan dia akan menjadi hidup hatinya dengan sebab sakitnya tersebut. Maka ini merupakan nikmat, bukan merupakan kesusahan, tapi merupakan nikmat kalau dilihat dari sisi akibatnya dan juga hikmahnya. Maka ini merupakan nikmat, fahuwa khairun lahu, fahuwa khairun lahu min an yabqa sahihan mu'afan thumma yamutu ala halin sayyi'ah, fahuwa khairun lahu min an yabqa sahihan mu'afan thumma yamutu ala halin sayyi'ah. Kenapa itu merupakan nikmat? Karena yang disebutkan tadi, di samping dia merupakan kafarah, di samping itu merupakan kafarah, dia akan mendapatkan pintu kebaikan yang sangat besar, yaitu at-taubah wal inabah wa muhasabatun nafs, yang mana dengan itu dia akan bangkit dari kemaksiatannya dan akan hidup hatinya disebabkan hal tersebut. Maka ini merupakan sesuatu yang baik untuknya dibanding dia dalam keadaan sehat, kuat, aman, kemudian dia wafat dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan yang sangat buruk. Maka ini keadaan sakitnya seorang muslim atau seorang mukmin. Ada dua kebaikan untuknya. Inna maradhal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taba. Dua kebaikan, min jihah kaffarah wa min jihah muqidhah. Dari satu sisi kaffarah, dari sisi yang lain sebagai penegurnya dan agar dia bangkit untuk melakukan taubat dan juga amal soleh. Kemudian beliau meneruskan penjelasannya dan memberikan tausiah kepada al-marid. Qala wa inna maradal mu'min wa inna maradal fajir kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursil. Ketahuilah bahwasanya sakitnya orang yang fajir yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kal ba'ir, layaknya hewan ternak diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan, kemudian diikat, kemudian dilepaskan dalam keadaan dia tidak mengetahui kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepas. Betapa jeleknya permisalan sakitnya seorang yang fajir. Dipermisalkan seperti al-ba'ir. Al-fajir indama yusibuhu al-marad. Tadi dipermisalkan bahwasanya dia seperti hewan. Dia diikat oleh pemiliknya dalam keadaan dia tidak tahu untuk apa, untuk kebaikan apa dia diikat, untuk menghindari keburukan apa dia diikat. Dia tidak tahu karena dia hewan. Kemudian dia dilepaskan ketika dibutuhkan oleh pemiliknya. Ketika pemiliknya melepaskan ikatannya tersebut, dalam keadaan hewan tersebut masih tidak tahu kenapa dia dilepas dari ikatannya, untuk kebaikan apa, untuk menghindari keburukan apa, dia tidak tahu karena dia merupakan hewan. Ini permisalan yang dipermisalkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang sakitnya orang yang fajir. Maka kita lihat bagaimana sakitnya orang yang fajir. Al-fajir indama yusibuhu al-marad, orang yang fajir ketika dia tertimpa sakit. Qayyadahu al-marad anil harakah. Qayyadahu al-marad anil harakah. Ketika dia ditimpa sakit, qayyadahu al-marad, sakitnya tersebut mengikatnya dari bergerak. Dia tidak bisa bergerak, dia terbaring, terikat oleh rasa sakitnya. Usbu'un au syahr au sana, diikat dari diikat untuk bergerak, dia tidak bisa bergerak, dia terbaring karena sakit. Maka sama dengan dia diikat oleh rasa sakit, tidak bisa bangun, baik itu seminggu, sebulan atau setahun dan lain sebagainya. Thumma yaqumu wa ya'udu ila fujurihi wa ma'asihi. Thumma yaqum wa ya'udu ila fujurihi wa ma'asihi. Kemudian tatkala dia bangun, sembuh dari sakitnya, lepas dari sakitnya, dilepaskan oleh ikatan rasa sakitnya, maka dia akan kembali kepada kemaksiatan dan juga fujur, begitu juga dosa-dosanya dan kesalahannya. Dia tidak sadar, tidak tahu kenapa waktu itu dia sakit, kenapa dia kemudian disembuhkan dari sakitnya seperti hewan tadi. Adapun seorang muslim ketika dia diikat sebagaimana sudah disebutkan tadi, ketika diikat oleh rasa sakit, dia tidak bisa bergerak, dia memiliki banyak kebaikan. Dia tahu sakitnya itu sebagai penebus dosa. Dia tahu sakitnya itu sebagai peringatan untuknya agar berhentilah dari kemaksiatan. Kemudian ketika dia disembuhkan, dia juga tahu kenapa dia dilepaskan oleh rasa sakit, agar dia mengamalkan amal-amal soleh tatkala dia mendapatkan kesempatan lagi dan lain sebagainya. Dia mengetahui kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepas dari ikatannya, berbeda dengan al-fajir. La yadri lima uqila wa lima ursil. Dia dalam keadaan fajir tatkala sakit, tatkala disembuhkan dia kembali kepada fujurnya. Baik, Asar ini memiliki banyak faedah, di antaranya yang berkaitan dengan bab ini telah disebutkan di awal tadi bahwasanya fihi adab ziaratil marid wa husnit taujih wal bayan. Pada asar ini terdapat faedah, yaitu bagaimana adab menjenguk orang sakit dan bagaimana dia memberikan arahan dan penjelasan yang baik untuk orang yang sedang sakit. Bagaimana dilakukan oleh Salman? Bagaimana dilakukan oleh Salman radhiyallahu anhu? Wa mimma yustafadu min hadzal athar, dan di antara faedah yang diambil dari asar ini adalah alla yutawwal 'ala al-marid bil kalam. Alla yutawwal 'ala al-marid bil kalam. Tidak banyak berbicara kepada orang sakit, atau tidak membicarakan panjang lebar kepada orang sakit. Kita lihat Salman Al-Farisi tadi memberikan kabar gembira dengan satu kata yang mutlak, abshir, gembiralah, dengan segala macam berita gembira. Kemudian dia memberikan penjelasan dengan dua kalimat, yang pertama tentang bagaimana orang mukmin yang sakit, yang kedua bagaimana tentang orang fajir yang sakit. Kemudian sudah, tidak berpanjang lebar yang menyebabkan dia, yang menyebabkan atau menyita waktu istirahat orang yang sakit dan seterusnya yang memberatkan orang sakit. Berbicara aja sedikit, tidak memanjangkan, apalagi duduk dan seterusnya. Alla yutawwal 'ala al-marid bil kalam wa la yuthqal 'alayhi bil julusi 'indahu tawilan. Ini yang bisa diambil dari bagaimana Salman Al-Farisi menjenguk orang yang sakit. Tidak banyak berbicara, apalagi duduk mengobrol panjang lebar hingga menyusahkan orang yang sedang sakit. Dan ada lagi adab-adab tentang orang sakit akan disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan juga diantara faedahnya adalah, yang merupakan syahid dari asar ini, sudah disebutkan juga di awal tadi bahwasanya fihi anna maradhal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafarah. Sudah lewat di awal, Allah akan jadikan sebagai kafarah. Dan juga diantara faedahnya adalah fihi al-hasd 'ala al-'amal. Fihi al-hasd 'ala al-'amal. Anjuran untuk beramal karena masih ada kesempatan. Sebagaimana lawan dari keadaan yang disebutkan oleh Salman tentang orang yang fajir yang sakit, disebutkan la yadri lima uqila wa lima ursil. Ketika dia disembuhkan, dia akan kembali kepada kefasikannya, kefujurannya dan juga kemaksiatannya. Tidak sadar, tidak tahu kenapa dia disembuhkan, agar dia sebenarnya agar dia sadar bahwasanya itu masih ada kesempatan karena dia disembuhkan untuk beramal saleh. Adapun seorang mukmin, dia mengerti dia akan beramal dengan amal saleh karena itu masih ada kesempatan. Maka faedah yang berikutnya yang kita sebutkan adalah fihi al-has 'alal 'amal, anjuran untuk beramal. Dan ini faedah yang terakhir ini yang akan disebutkan oleh asy-syarih. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik, naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.